Nanti apa yang telah lewat kita bicarakan tentang perlombaan, yaitu di sana telah ditentukan bahwasanya musabaqah atau perlombaan yang diperbolehkan ini ada dua macam. Annal awal, macam yang pertama, mayatarattabu alaihi maslahatan syar'iyyatan, apa-apa yang terhasilkan atau menyebabkan dari musabaqah perlombaan tersebut terdapat kemaslahatan secara syar'i, seperti memanah, menunggang kuda, menunggang unta, lari, ini termasuk dari perkara-perkara yang mendukung dalam jihad. Kadadabur bi ala jihad, sebagaimana tadarrub, persiapan di dalam jihad, berlatih di dalam jihad. Wa tadarrub ala masail ilmi, dan juga berlatih pada perkara-perkara ilmu. Anau asani macam yang kedua, maka maksudu minhu al-la'bu alladhi la madarrata fihi. Yang kedua, musabaqah atau perlombaan tersebut dimaksudkan di sana ada permainan, dan permainan tersebut tidak mengandung kemadharatan atau bahaya. Seperti sepak bola, pemain-pemain bulu tangkis, lagi bola telanjang, segalanya dari olahraga-olahraga. Ada berenang, ini termasuk juga dari kemaslahatan syar'iyah, yaitu mendukung jihad. Perlombaan renang. Adapun perlombaan yang bersifat permainan, di sana dibolehkan selama tidak ada madharat, tidak ada kemadharatan. Fanau awalu wa alladhi yajuzu akhdil iwadi alaihi bisuruti hisabiqah. Untuk macam yang pertama, yaitu perlombaan yang di sana ada kemaslahatan secara syar'i, di sana boleh untuk dengan taruhan dengan syarat-syarat yang telah kita bicarakan. Walau asani mubahon bisyartin alla yasgul an wajibin au yulhi ayulha an dikrillah wa anisrallah. Perlombaan yang kedua, macam yang kedua, yang bersifat memang permainan, ini diperbolehkan dengan syarat tidak sampai melalaikan kewajiban, sibuk sehingga lalai dari kewajiban, atau melalaikan dari zikrullah, lalai dari sholat. Wa hadha an-naw'u Ya'juj akhdul iwadi alaihi, dan perlombaan yang bersifat hanya permainan ini tidak boleh dengan taruhan seperti taruhan sepak bola, taruhan bola voli, maka tidak boleh dengan taruhan. Waqad tawassa'a an-nasu yawman fi hadzan naw'il akhir, dan pada permainan yang bersifat permainan, benar-benar permainan, pada hari ini manusia benar-benar telah tawasuk terlalu jauh. Wa'ang fadu bihi kasiran minal awqati wal anwal, karena terlalu jauh mereka menghabiskan banyak waktu dan banyak harta. Maka yang seperti ini melampaui batas dari kebolehan. Waktu habis terbuang atau main-main sampai tidak sempat belajar, tidak sempat mengaji. Kerjanya main bola terus. Kapan ngajinya? Atau bahkan sering dan terkadang atau terkadang meninggalkan sholat. Atau mengeluarkan harta yang banyak. Sampai ada orang yang benar-benar pekerjaannya hanya main bola tok. Kemudian orang-orang yang kelebihan harta membayar khusus para pemain-pemain bola dikontrak, dibayar. Maka yang seperti ini melampaui batas. Ya, waktu harinya habis untuk main-main bola. Wawa mimma la fa'idata al-muslimina fi, dan permainan-permainan tersebut tentunya tidak akan berfaedah bagi untuk kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin mereka semangat bangun malam hanya untuk melihat bola. Namun kalau untuk beribadah ya malas. Adapun macam yang ketiga adalah perlombaan yang diharamkan. Jadi jenisnya saja haram. Seperti satranji, bermain catur, bermain kartu, bermain dadu, bermain lotre. Maka Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang dia bermain kartu, maka seolah-olah tangannya mencelupkan ke dalam daging babi. Seolah tangannya mencelupkan ke dalam daging babi. Ini hanya permainan saja, dilarang, terlebih-lebih kalau dengan taruhan. Bermain-main saja dilarang, terlebih-lebih dengan taruhan. Kita menghabiskan waktu dengan main kartu, pos kambling sampai pagi, nggak pakai uang. Ini saja dilarang, haram. Terlebih-lebih kalau dengan taruhan ini judi. atau yang bersifat perlombaan-perlombaan, kemudian mereka melihat, kemudian dengan taruhan. Ayo, bab mana yang menang? Ini dua bab ini, taruhan. Nama ini judi. Dan tentunya yang namanya perjudian ini apa saja bisa berjudi. Karena kalau jiwanya sudah jiwa judi, ya apa saja bisa berjudi. Dari sini selesai keterangan saya tentang bab perlombaan sabaka atau sabak. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, kalau Al-Syekh Abidullah Ta'ala, bab fi ahkamil ariyah, bab dalam hukum-hukum ariyah atau isti'an, pinjam-pinjam. Karena arfa al-fuqaha rahimahullah ar-ariyata bi'annaha ibahatun naf'in aynin yubahul intifa'i biha. Wa yabqa ba'dal istifa'il manfa'ati liyarudda ila malikiha. Para ahli fikih telah memberikan definisi rahimahullah apa yang disebut dengan ariyah atau pinjam meminjam. Bahwasanya ariyah atau pinjam meminjam adalah ibahatun nafi, ainan yubahul intifa', kebolehan mengambil manfaat dari suatu harta atau suatu barang yang dibolehkan di dalam untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Dan dah harta tersebut tetap setelah diambil manfaatnya, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Fakharaja bi hadza at-ta'rif ma la yubahul intifa'u bihi wa la takhilu i'aratuhu. Keluar dari definisi ini, yaitu bolehnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, yaitu barang-barang atau apa-apa yang di sana tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dengan barang tersebut. Fala takhilu i'aratuh, dan juga tidak halal untuk meminjamnya. Tidak boleh dipergunakan mengambil manfaat dan tidak boleh dipinjam. Contohnya apa? Tak pinjam istrimu ya. Tidak boleh. Tidak boleh diambil manfaat dan tidak boleh dipinjam. Wa kharaja bihi aidan ma la yumkin intifa'u bihi illa ma talab. ainuhum kal at'imati wa asyribati, dan keluar dari definisi pinjam-minjam yaitu barang-barang yang tidak mungkin diambil manfaat kecuali barang tersebut akan hilang, seperti makanan atau minuman. Saya pinjam nasi satu goreng. Mungkin enggak seperti ini. Utang berarti ya, utang kalau ini masuk ke dalam utang piutang, bukan pinjam-pinjam. Nah, definisinya kalau pinjam-pinjam berarti harta atau hartanya tetap dipakai tetap. Kalau minjam minuman, minjam makanan berarti ini masuk ke dalam utang. Wal ariyatu masyru'atan bil kitab wa sunnati wal ijma'. Dan ariyah minjam-minjam ini disyariatkan di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah dan ijma'. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la yamna'una al-ma'un, dan janganlah menahan orang-orang yang bisa memberikan manfaat dengan barang tersebut. Pinjam apa ini? Pinjam apa? Contohnya, ada motor. Pinjam apa lagi? Kalau sepeda motor, pinjam atau sewa? Bisa pinjam, bisa sewa. Nanti akan diterangkan khusus untuk pinjam motor atau mobil. Gitu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai harta yang bermanfaat untuk menahan dipinjam oleh orang lain untuk dimanfaatkan. Ay al-mana'u yata'atahun nasu bainahum. Yaitu di sana manusia bisa apa? Saling memberikan manfaat di antara mereka dari barang yang mereka punya. Fadzammal ladzina yamna'unahu mimman yahtaju ila isti'aratihi. Dan tercela orang-orang yang menahan dari apa-apa yang dibutuhkan orang lain untuk dipinjamkan. Pinjam sepeda motornya, tidak boleh, nanti rusak. Tentunya kalau rusak dia yang apa? Dia yang nanggung kalau rusak. Kenapa? Ya, karena itu milik orang lain yang harus dikembalikan sebagaimana sedia kala. Minjemnya sehat, masuk mengembalikannya rusak. Ya, ini namanya tidak tetap. Minjemnya sehat, kembalikannya juga sehat, tidak rusak. Al-Khalas zaman. Suatu yang bisa diambil kesenangannya tentunya di sana ada tanggungan. Wa qad istadalla hadhihi al-ayatil karimati man yara wujubal i'arati. Dan telah ditunjukkan di dalam ayat-ayat yang mulia atas orang yang berpandangan wajibnya i'arah, pinjamkan. Bahwa ikhtiaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang dipilih oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idakana al-maliku waniyan, apabila si pemilik harta itu memang orang kaya. Kalau orang kaya berarti ya hartanya banyak, melimpah. Sepeda motor mungkin punya banyak, sehingga sebagian dipinjamkan ringan. Maka bagi orang kaya ini pendapat Syekhul Islam wajib untuk meminjamkan. Adapun orang yang tidak kaya, misalnya pinjam motor, satu-satunya yaitu kalau dipinjamkan nanti dia tidak bisa pakai, padahal motornya butuh untuk dipakai untuk kesana kemari. Wah, jam segini kok pinjam ini mau dipakai, maka tidak wajib meminjamkan. Adapun orang yang longgar, maka di sana ada kewajiban untuk meminjamkan. Wal isti'aran Nabi sallallahu alaihi wasallam farsan li Abi Thalha. Dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminjamkan seekor kuda untuk Abu Thalha. Abu Thalha ini seorang ahli mengendarai kuda. Abu Thalha. Wasti'ara sallallahu alaihi wasallam min Sufwan Ibni Umayyah adra'an. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam dari Sufwan bin Umayyah adra'an, yaitu baju-baju besi. Padahal Sufwan bin Umayyah ini masih musyrik, belum masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya hukum meminjam-minjam ini diperbolehkan. Wa batlul i'ari wa batlul 'ariyati lil muhtaji ilaiha qurbatun yana lubihal mu'ir sawaban jazilan li'annaha tadkhulu fi umumil ta'awun 'ala birri wa taqwa. Dan memberikan pinjaman terhadap orang-orang yang membutuhkannya, maka ini bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah SWT yang orang yang meminjami tersebut tentunya akan mendapatkan pahala yang banyak. Karena dengan meminjamkan tersebut masuk ke dalam keumuman yaitu ta'awun ala birri wat taqwa. Ta'awun ala birri wat taqwa. Tolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Tentunya orang-orang yang membutuhkan di sini butuh untuk ditolong. Tentunya di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan. Sehingga kalau ada seorang yang meminjam dalam rangka untuk kejahatan, dalam rangka untuk kejelekan, maka jangan dipinjamkan. Tidak boleh dipinjamkan. Wa yustaratu li sihhatil iyarati arba'atu syurutin, dan disyaratkan sahnya peminjaman ini ada 4 syarat. Ahaduha, salah satunya, ahliyatul mu'iri litabarruq, niat orang yang meminjamkan ini tentunya untuk tabarruk, untuk berderma, berbuat baik kepada orang lain, bukan niatnya untuk bisnis. Kalau pinjam-pinjam adalah orang untuk bisnis, berarti apa? Ya, jual beli, termasuk dari jual beli ya. Pinjam motornya berapa, 3 hari, 1 hari berapa, 200 ribu, gitu. Ini masuk ke dalam jual beli, jual jasa, bukan termasuk pinjam-pinjam pada tadi ini. Li'anna al-i'arata fiha na'un minat tabarru'i, karena peminjaman yang ada dalam bab ini termasuk dari tabarruk, berderma. Wala tasihu min sawirin wala majnunin wala safih, maka tidak sah peminjaman ini dari anak kecil atau seorang yang gila atau seorang yang dungu. Pinjam kepada orang kecil, anak kecil, mungkin kalau barangnya tidak berharga, sepele. Adapun barang-barang yang berharga ini tidak boleh pinjam kepada anak kecil atau pinjam kepada orang gila atau orang dungu. Sehingga disyaratkan yang pertama, nuansanya adalah nuansa berderma, tabarruk. Memang ingin berbuat baik, tidak minta imbalan. Bagaimana kalau penitipan sepeda motor? Penitipan sepeda, sepeda motor, gimana ini? Bisnis nih ya. Yang sama istilahnya saja, pada hakikatnya ini adalah jual beli. Penitipan sepeda motor. Kalau benda-benda penitipan, nggak bayar. Iya, benda besar ini nggak bayar. Ini cuma sama namanya, namun berbeda hakikatnya. Penitipan sepeda motor 24 jam. Membayar di situ berarti itu adalah jual beli. Jual apa? Jual jasa. Jasa tempat dan jasa penjagaan. Asyaratus tsani, syarat yang kedua dari syarat peminjaman, ahliyatul musta'ir litabarru'in lahu bi ayyi sifat minhul qabul, yaitu nuansa orang yang meminjam memang dalam rangka untuk tabarruk, berderma. Orang yang meminjam juga niatnya bukan untuk jual beli. Otomatis orang yang terjadi penitipan tadi, ini meminjam ya. Contohnya salah. Nanti ada lagi yang namanya penitipan. Ini baru peminjaman. Nanti tadi salah contoh. Nanti masalah penitipan ada lagi di belakang. Ini baru peminjaman. Orang yang meminjam tentunya juga suasana dalam nuansanya juga dalam rangka tabarruk, berderma, ta'awun. Asyaratus tsalits, kaunu naf'il 'ain al-mu'aratu atau al-mu'arati mubahan. Fala tubahu i'aratu 'abdin muslimin lil kafir. Syarat yang ketiga, barang yang dipinjamkan yang bisa diambil manfaatnya itu barang yang mubah, yang boleh. Maka tidak boleh meminjamkan seorang budak muslim kepada seorang kafir. Seorang kafir meminjam budak seorang muslim, Jangan dipinjamkan. Karena budak muslim ini lebih mulia daripada tuannya, dari orang kafirnya. Jadi nanti orang kafirnya semena-mena terhadap budak muslim. Wala syaida wa nahuli mahrim, dan juga tidak boleh meminjamkan pemburu untuk kepentingan orang yang ihram. Orang yang ihram kan tidak boleh berburu ya. Orang yang ihram datang kepada pemburu, kamu tak pinjam dulu ya, kamu berburu kakak saya tak ihram, tetap tidak boleh orang lain untuk berburu sedangkan dia ihram, maka tidak boleh. Khusus orang yang ihram ini tidak boleh berburu, baik itu berburu sendiri atau menyuruh orang lain atau membantu berburu, ini juga tidak boleh. Likal kita anak sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kalian tolong-tolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Asyaratul rabi, syarat yang keempat, qaulul mu'inil mu'arati mimma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'ihi kama sabaqa. Cara yang keempat, keadaan barang yang dipinjam di sana memungkinkan bisa diambil manfaatnya bersama dengan tetapnya barang tersebut. Barang tetap tidak berkurang. Jadi kemana yang telah lalu. Pinjam rumah, biasanya rumahnya kosong, tak pinjam. Ya, silakan. Berarti apa konsekuensinya? Tidak boleh mengambil bayaran. Namanya pinjam. Tak pinjam satu bulan, menunggu cari kontrakan misalnya. Berarti meminjam. Tidak boleh tarik bayaran. Kalau ditarik bayaran berarti apa? Namanya kontrak. Walil mu'iri istirja'ul aliyati madasyarah illa kita taraddaba ala dhalika itrar lil musta'ir. Bagi orang yang meminjam, orang yang meminjamkan barang tentunya di sana ada hak untuk mengambil kembali barang yang telah dipinjamkan kapan saja. Ada hak untuk minta dikembalikan. Inilah kita taruh dapat ala zalika idrar. Kecuali di sana akan mengakibatkan bahaya bagi orang yang meminjam. Tentunya terlebih-lebih aman. Terlebih-lebih di sana kalau barang yang dipinjam tersebut akan membahayakan orang yang meminjam. Ini terlebih-lebih untuk diambil kembali. Pinjam motor untuk kebut-kebutan ya. Bahaya. Ambil kembali, cabut lagi. Kamaulau adina lahu bisyukulihi bisyai'in yatadarraru musta'ir idah tarja'at al-ariyatu. Sebagaimana kalau diizinkan seseorang meminjam, kemudian dia sibuk dengan sesuatu yang dipinjam tersebut sehingga akan membahayakan orang yang meminjamnya. Apabila barang yang tersebut diminta kembali. Kalau diminta kembali malah mengakibatkan kemadharatan. Misalnya ada seseorang meminjam motor, tengah perjalanan, baru di tengah perjalanan telepon, awal nih motornya tak pakai nih. Nah kalau balik lagi berarti dia apa? Dia hilang dari kebutuhan dia yang harusnya dia tunaikan. Ini memadoroti. Kalau mau pinjam, mau dipakai ke pasar misalnya, atau mau dipakai untuk urusan tertentu, kemudian di tengah jalan ditelepon, wah ini motornya mau tak pakai. Ini apa? Berarti ini memadorotkan orang yang meminjam. Kalau balik lagi ini jadi urusannya berantakan. Kamalau a'arahu safinatan lihamli mata'ahu falaysa lahar rujuhu madamat fil bahri. Sebagaimana seorang yang meminjamkan sebuah kapal dalam rangka untuk mengangkut barang-barangnya, sedangkan dia tentunya tidak akan bisa mengembalikan kapal tersebut selama masih berada di lautan. Suruh balik lagi, gimana? Baru di lautan suruh balik lagi, kapalnya diminta itu nagarat. Kamalau arahu khaitan liyudi'a alaihi atrafa khasyami. Sebagaimana juga seolah ini meminjamkan temboknya untuk meletakkan ujung-ujung kayunya dari tetangga sebelah. Ya ini boleh pinjam ya tembok saya, kayu-kayumu yang apa usuk-usuk rumahmu boleh ditempelkan di tembok saya. Setelah dipasang diambil kembali. Wah ini nggak bisa ini. Nah, terus ya, kalau diambil ya apa rumahmu? Ini tembok yang mau terhancurkan ya. Walaisalahu rujuk fil ha'id madam alaihi atraful khasyab. Dan di sana tidak bisa, tidak ada tembok lain yang bisa untuk menahan kayu-kayunya. Maka yang seperti ini memadaroti orang yang meminjam. Wajibu ala musta'ir al-muhafadata ala ariyati asyadda mimma yuhafidu ala malihi. Dan wajib bagi peminjam untuk menjaga barang yang dipinjamnya ini lebih daripada apa yang dia jaga dari hartanya sendiri. Kalau hartanya sendiri hilang ya itu urusannya dia dengan dirinya. Sedangkan kalau peminjaman ini yang dihilangkan milik orang lain, otomatis akan bertanggung jawab kepada orang lain. Sehingga penjaganya harusnya lebih ekstra, lebih sungguh-sungguh. Liyarudaha salimatan ila sahibiha, agar dia bisa mengembalikan dengan utuh, dengan selamat, dengan baik keadaan semula kepada pemiliknya. Dikalihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 58. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Termasuk dari meminjam ini amanat, karena dia memakai barang orang lain harus dijaga. Fadalatil ayatu ala wujubi radil amanati wa minha al-ariyatu. Maka ayat ini menunjukkan atas wajibnya untuk mengembalikan amanat, dan termasuk amanat adalah peminjaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu min hadis Samurah, hadis dari sahabat Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Laisa ala yadi mattakhadhat hatta tu'addihi. Wajib bagi tangan yang telah mengambilnya sampai dia menunaikannya. Maksudnya menunaikan apa yang diambil dari amanah, itu apa, mengembalikan dan menjaganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila mani'tamanaka. Tunaikanlah amanat kepada orang-orang yang orang yang memberikan amanat kepadamu, termasuk pinjaman adalah engkau diberikan amanah untuk menjaganya dan mengembalikannya. Itu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Thank you.